Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, melanjutkan pelajaran kita membahas biografi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan latar belakang dari Ali bin Abi Thalib. Telah kita sebutkan bahwa beliau memiliki hubungan nasab yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Ali adalah putra dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan telah kita jelaskan pula bahwa Ali bin Abi Thalib dibesarkan di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di usia beliau yang 10 tahun ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dan Ali pun menjadi orang yang pertama masuk Islam, termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan telah kita sebutkan juga keutamaan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau termasuk dari beliau adalah urutan keempat ya dari para sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kita bahas keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib ya di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Ali adalah Ali yang pertama kali salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Afif Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita tentang pengalaman beliau di masa jahiliyah ketika beliau belum masuk Islam. Kata beliau, "Kuntum ra'an tajiran faqadimtul hajj." Dulu aku adalah seorang pedagang, kata Afif Al-Kindi. Kemudian aku datang untuk berhaji. Fa'ataitu Abbas bin Abdul Muttalib li'abta minhu ba'da tijarah. Maka ketika aku datang ke kota Mekah, aku menemui Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membeli sebagian barang dagangan. Wa kana mar'an tajiran, dan Abbas dahulunya adalah seorang pedagang. Ya jadi kebiasaan orang terdahulu ya, mereka itu sekalian naik haji ya, sambil naik haji mereka sekalian berdagang. Ya. Kalau orang Indonesia sambil naik haji sambil belanja. Haji atau umrah itu untuk belanja oleh-oleh ya. Fa wallahi innani la indahu bi Mina. Dan demi Allah kata Afif Al-Kindi, ketika aku berada di Mina, id kharaja rajulun min khiba'in qaribin minhu. Maka keluarlah sosok seorang laki-laki dari sebuah kemah yang ada di dekatnya. Fa nadhara ila syams. Kemudian laki-laki tersebut melihat matahari. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apakah waktu salat sudah tiba atau belum. Falamma ra'a hamalat ya qama yusalli. Maka kemudian ketika dia melihat bahwa matahari itu telah condong, maka dia pun salat. Tsumma kharajat imra'atun min dzalikal khiba allazi kharaja minhu. Ya. Kharaja minhu dzalikar rajul. Maka kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya, ada seorang wanita menyusul keluar dari balik kemah. Ya. Faqamat khalfahu tusalli. Kemudian wanita tersebut salat di belakang laki-laki yang keluar. Tsumma kharaja gulamun. Nah, kemudian keluar seorang anak kecil. Ya, keluar seorang anak kecil hina rahaqal hulum, menjelang usia dewasa. Ya min dzalikal khiba faqama ma'ahu yusalli. Kemudian anak yang menjelang dewasa ini keluar dari kemah yang sama lalu sholat di belakang laki-laki tadi. Jadi ada seorang laki-laki, seorang wanita, dan seorang anak-anak. Qala faqultu li Abbas, man hadha? Maka kemudian aku pun bertanya kepada Abbas, siapa dia? Qala hadha Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibnu akhi. Laki-laki itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah keponakanku. Qala faqultu man hadhil mar'ah? Qala hadhi imra'atu Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Afif Al-Kindi bertanya, siapa wanita yang keluar bersamanya? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari laki-laki tersebut. Faqultu man hadzal fata? Adapun anak muda remaja tadi, siapa yang keluar juga? Qala hadza Ali bin Abi Thalib ibnu ammihi. Ya, yang baru keluar, anak yang baru keluar itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan dia adalah sepupu dari pamannya, paman dari laki-laki tersebut. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib ya adalah orang yang pertama, ya pertama-pertama sholat bersama Rasul SAW. Wasallam. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa yang pertama kali sholat di belakang Rasul SAW adalah Ali bin Abdul Ali bin Abi Thalib. Baik, ini adalah peran Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau termasuk orang yang pertama kali sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian keutamaan selanjutnya bahwa Ali bin Abi Thalib, jadi kalau kita lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah, keutamaan Ali bin Abi Thalib ini sangat berkaitan dengan yang namanya keberanian. Ya. Jadi kita lihat coba nanti panjenengan bisa lihat keutamaan beliau itu banyak berkaitan dengan keberanian, memimpin pasukan, menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berduel dengan musuh-musuh Islam. Inilah kelebihannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di antara yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini pernah menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah. Jadi ceritanya disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menanti waktu yang tepat untuk hijrah. Ya, bahkan diceritakan beliau itu sampai 4 bulan menunda hijrahnya. Setelah para sahabat, mayoritas para sahabat itu hijrah ke kota Madinah, barulah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Maka beliau mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk berhijrah, maka bersiaplah." Ya. Di lain sisi, orang-orang Quraisy ketika itu, ya, mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di Darun Nadwa, ya, tempat berkumpulnya pemuka Quraisy. Kemudian merencanakan apa yang harus kita lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka mengusulkan agar Nabi ini diasingkan. Ya. Sebagian lagi mengusulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenjara saja. Ya. Maka ada iblis laknatullah alaih yang ikut dalam rapat, ya. Dan dia menyerupai seorang laki-laki dari Najd, seorang laki-laki tua dari Najd. Semuanya ditolak oleh iblis laknatullah alaih. Sampai kemudian Abu Jahal ya mengusulkan agar setiap kabilah, setiap suku mengirimkan perwakilan pemuda yang tangkas yang bisa memainkan pedang dengan baik. Kemudian mereka menyerbu rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dan membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Agar keluarga Nabi alaihi salatu wasalam tidak berani untuk menuntut balas. Sehingga mau tidak mau keluarga Nabi alaihi salatu wasalam ya hanya akan menerima uang diat. Ini strategi yang sangat baik ya. Maksudnya yang sangat jitu dari Abu Jahal ya. Jadi dibunuh saja Nabi, tapi yang bunuh itu rame-rame. Kalau yang bunuh satu orang, nah nanti bisa dibunuh balik oleh keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang bunuhnya itu rame-rame, enggak berani keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balas. Mau tidak mau mereka harus menerima uang diat. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersiap sebelum terjadi pembunuhan tersebut. Nah, ketika itu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya untuk menyamar sebagai beliau. Jadi ketika orang Quraisy itu mengintip rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan masih ada orang yang tidur di ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Ibnu Abbas, wa syara Ali nafsahu ya labisa thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam ثم نام مكانه. Ali itu sudah menjual dirinya dengan menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan pakaian kemudian tidur di dipannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya kemudian melemparkan pasir ke hadapan orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul menanti beliau sehingga Allah tutup pandangan mereka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian bersembunyi di Gua Thawr. Nah, di sini kita bisa melihat Ali bin Abi Thalib ya berani untuk menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini taruhannya nyawa. Bagaimana kalau misalnya ya selimut Ali itu tidak disingkap terlebih dahulu, langsung dihujamkan pedang-pedang kepada sosok yang berada di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan mati? Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu berani untuk menggadaikan jiwanya, menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ranjangnya. Ya. Namun dalam riwayat Ahmad disebutkan orang Quraisy itu sebenarnya sudah curiga ya bahwa sosok yang ada di atas ranjang itu sebenarnya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari melempari sosok tersebut. Kemudian sosok tersebut menarik selimutnya kemudian menutup wajahnya agar tidak terkena lemparan batu. Nah, kata orang-orang Quraisy, kalau itu Muhammad biasanya dia enggak nutup, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah diganggu dengan hal yang serupa oleh orang-orang Quraisy, ya beliau membiarkan, ya. Tapi kalau Ali melindungi dirinya. Ya. Maka kemudian besoknya kalau dilihat bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya sudah dia jadi ya bulan-bulanan orang-orang Quraisy dipaksa untuk mengatakan di mana Nabi alaihi salatu wasalam, ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Tapi Ali tetap tutup mulut. Masya Allah, menunjukkan keberanian yang luar biasa dari sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sudah kita ketahui. Beliau menikah dengan Fatimah radhiyallahu anhu. Sebenarnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara para sahabat yang juga memiliki keutamaan berupaya untuk melamar Fatimah. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar dan Umar pernah datang untuk melamar Fatimah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kita perhatikan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak lamaran Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dikatakan bahwa khotaba Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma datang melamar Fatimah. Ya. Jadi boleh ya ketika ada orang saudara kita yang sedang melamar seorang wanita, kemudian kita juga ikut melamar sebelum ada tanda terima, sebelum ada pernyataan bahwa lamaran tersebut diterima. Jadi yang tidak boleh itu kalau ada saudari kita yang sudah dilamar, kemudian lamarannya itu diterima, lalu kita nyelonong ikut melamar wanita tersebut. Ini tidak boleh. Ini namanya melamar wanita yang sudah diterima lamarannya. Ya, wanita yang sudah dilamar oleh seorang laki-laki kemudian diterima lamarannya. Ini tidak boleh. Tapi kalau lamarannya itu belum diterima, maka boleh bagi kita untuk maju. Ini adik-adik yang nanti mau menikah ya. Jadi kalau wanita itu ya sudah dilamar orang lain dan lamarannya belum diterima, belum ada jawaban, masih menggantung, itu masih bisa masuk kita. Ya, masih bisa masuk untuk mengajukan lamaran. Nah, ini Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka berdua, "Innaha saghirah." Fatimah itu masih kecil. Fatimah itu masih kecil, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Namun fa khotobaha Ali, ketika Ali bin Abi Thalib yang mengkhitbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fazawwajaha minhu, maka Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan Ali dengan Fatimah. Jadi begitu Pak ya, cara menolaknya ya. Dan kita juga kalau kita melamar, kemudian pihak yang dilamar, orang tua sang wanita, mengatakan hal yang demikian, ya kita harus sensitif ya. Harus sensitif, ngerti. Itu penolakan secara halus. Misalnya datang ke rumah, ngelamar, ini putra saya mau menikah dengan anak bapak. Oh, anak saya masih kuliah. Ya, itu artinya jangan ngelamar dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, dia masih kuliah, tapi ya nanti kembali lagi kalau sudah selesai, ini beda cerita. Tapi kalau dia mengumumkan alasan, ya itu sebenarnya untuk menolak kita. Tapi dengan bahasa yang halus. Nah, Nabi SAW menolak lamaran Abu Bakar dan Umar karena beliau ingin menikahkan Fatimah dengan Ali. Ya. Nah, kisahnya, kisah pernikahannya, ini sudah pernah kita sebutkan, ya, bahwa ketika ditolak lamaran Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar ini mendorong agar Ali bin Abi Thalib yang melamar Fatimah. Kemudian Ali melamar Fatimah, Nabi SAW bertanya kepada Ali, ya, apa harta yang kau miliki sebagai mahar untuk menikah? Maka Ali ini adalah seorang pemuda yang miskin. Seorang pemuda yang miskin, dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya baju besi. Ya, baju besi yang biasa dia pakai untuk berperang. Maka ini yang aku miliki wahai Rasul. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba jual baju besimu, kemudian berapa uang yang bisa kau dapatkan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut kepada sahabat Utsman. Utsman seorang hartawan, banyak hartanya. Maka dijuallah baju besi itu kepada Utsman, kemudian Utsman tahu bahwa ini akan dipakai untuk modal menikah, maka kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan sebanyak atau dengan seharga 400 dirham. Kemudian baju besinya dikembalikan. Jadi dibeli oleh Utsman bin Affan, kemudian dibayarkan 400 dirham, kemudian apa? Dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib baju besinya. Ya, yang ini untuk pembayaran baju besimu, adapun baju besi ini aku berikan sebagai hadiah pernikahanmu. Masya Allah. Ya, begitu besarnya at-ta'awun, saling tolong-menolong di antara para sahabat. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib pun menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, dan beliau dianugerahi 4 orang anak, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini kalau saya tidak salah usianya hanya berbeda 1 tahun. Sangat dekat sekali usianya Hasan dan Husain. Kemudian Zainab dan Ummu Kulthum. Tapi tidak kembar ya. Sebagian orang mengira Hasan dan Husain itu kembar, tidak. Mereka adalah kakak adik, berbeda usianya 1 tahun. Nah, inilah pernikahan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah seorang menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau hijrah, ya, hijrah ke kota Madinah, atau sebelumnya ya, beliau berhijrah terlebih dahulu kemudian menikah dengan Fatimah. Jadi menikah dengan Fatimah itu ketika sudah berada di kota Madinah, bukan di Mekah ya, pernikahan antara Ali dan Fatimah. Kemudian beliau mengikuti perang Badar, ya, perang Badar bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, orang-orang yang mengikuti perang Badar ini memiliki keutamaan yang khusus. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Rifa'ah, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Jibril alaihissalam itu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Bagaimana penilaian kalian terhadap orang-orang yang mengikuti perang Badar? Ini Jibril bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Hum min afdhalil muslimin." Mereka ini adalah kaum muslimin yang terbaik. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti perang Badar, ashabul Badar, ini adalah di antara para sahabat yang terbaik. Ya. Maka kemudian kata Jibril alaihissalam, "Wa kadzalika man syahida Badran minal malaikah." Maka demikian pula para malaikat yang ikut dalam perang Badar. Jadi ada beberapa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu pasukan kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pun teranggap sebagai malaikat yang terbaik di kalangan para malaikat. Nah, syahid dari hadis ini bahwa orang-orang yang mengikuti perang Badar min afdhalil muslimin. mereka adalah kaum muslimin yang terbaik. Karena perang Badar adalah perang yang pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, perang besar yang pertama adalah kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sehingga orang-orang yang mengikuti perang Badar adalah kaum muslimin yang terbaik. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk di dalamnya. Ali bin Abi Thalib termasuk dari ashabul Badar. Nah, maka dalam hadis yang lain, dalam kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, ketika Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat, ya, dalam peristiwa Fathu Mekah, sebelum Nabi SAW membebaskan kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat kepada pemuka kota Mekah, ya, membocorkan rahasianya Nabi SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengetahui rencana ini, kemudian beliau mengutus Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awam untuk menangkap, ya, pembawa pesan tersebut. Kemudian dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Kenapa engkau membocorkan rahasia penyerangan kota Mekah? Nah, kemudian Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan bahwa beliau melakukan hal yang demikian tidak lain dan tidak bukan agar keluarga beliau yang ada di kota Mekah itu terlindungi. Nah, kemudian biasa Umar bin Khattab ketika melihat Hatib bin Abi Balta'ah ini sudah membocorkan rahasia Nabi, beliau membawa pedangnya, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya, tinggal apa, biarkan aku wahai Rasulullah, adrib unuqah, biarkan aku untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah ini wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, jangan wahai Umar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada ahli Badar, kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan apa yang kalian kehendaki karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan ashabul Badar, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ali bin Abi Thalib, ya, ini di perang Badar beliau memiliki peran yang cukup istimewa. Ketika perang itu akan dimulai, maka orang-orang Quraisy mengirimkan jagoan-jagoan mereka. Yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ya, dikirimkan oleh orang-orang Quraisy untuk menantang duel. Jadi sebelum berperang, perang antara satu pasukan dengan pasukan yang lainnya, ada perwakilan di antara mereka. Duel pedang, Al-Mubarazah. Maka kemudian mereka menantang perwakilan dari kaum muslimin, siapa yang berani melawan mereka. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Lalu datanglah orang-orang Ansar, ya, melayani tantangan mereka, biarkan kami yang melawan kalian. Namun kata orang-orang musyrikin Quraisy, ya, kami enggak butuh kalian. Kami enggak ada urusannya sama kalian wahai Ansar. Yang kami inginkan adalah keluarga kami, orang-orang yang kabur dari Mekah. Mana mereka? Maka kemudian, ya, majulah tiga orang sahabat untuk menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Mereka inilah yang kemudian melakukan duel yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, salah satu yang berduel yang menjadi pembuka perang Badar ketika itu, selain Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah bin Harith, adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kita tadi katakan bahwa keutamaan Ali ini berkaitan dengan keberanian beliau. Ya, beliau yang maju untuk menghadapi jagoan-jagoan pedang orang-orang Quraisy. Ini di perang Badar. Nah, kemudian dalam perang Khandaq, ya, Ali bin Abi Thalib juga memiliki peran yang spesial. Ya, perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, ketika orang-orang Quraisy mereka berupaya untuk mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan meminta bantuan dari orang-orang Bani Ghatafan, orang-orang Arab, ya, suku-suku yang masih musyrik dikumpulkan oleh Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa ketika itu 10.000 pasukan akan mengepung kota Madinah. Maka Nabi SAW ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat, sampai kemudian sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usul untuk membangun khandaq, membangun parit sebagai benteng agar pasukan kaum musyrikin tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dan ini diuntungkan dengan keadaan kota Madinah yang sangat strategis. Jadi kota Madinah itu bagian selatannya ya itu dilindungi oleh perkebunan kurma yang demikian luas, sehingga pasukan itu tidak bisa masuk. Ada benteng alami berupa perkebunan kurma. Itu bagian selatannya. Kemudian bagian barat dan timur kota Madinah ini ada gunung, ada dua gunung yang dahulunya adalah lahar, lahar yang mendingin. Ya, ada lahar yang mendingin kemudian menjadi dua gunung seperti ini. Jadi bagian selatannya adalah perkebunan kurma, kemudian bagian barat dan timurnya ada harrah, ada harratan. Ya, dua gunung yang terbentuk dari lahar yang membeku. Dan ini tidak bisa dilalui oleh unta. Maka Salman Al-Farisi memberikan ide bagaimana kalau antara dua gunung ini kita gali parit untuk menghalangi pasukan kaum musyrikin. Maka kemudian ide tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW, maka kemudian mereka pun bergotong royong untuk membangun parit yang dalam agar pasukan kaum musyrikin tidak bisa masuk ke kota Madinah. Namun di sana ada celah ya yang ditemukan oleh orang Quraisy. Ketika itu mereka berhasil menemukan celah yang bisa dilewati oleh kuda-kuda mereka. Maka kemudian ya sebagian di antara mereka meloncat ya untuk memerangi kaum muslimin. Di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal ya, kemudian Ubairah bin Abi Wahab, kemudian Dirar bin Al-Khattab, kemudian Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud. Ya, mereka ini berhasil masuk ke kawasan kaum muslimin. Lalu siapa yang menyongsong mereka? Yang menyongsong mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian dihadang oleh Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya yang terkunus. Ketika itu Amr bin Abdiwud ya mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ya, ya, "Jangan halangi aku wahai ibnu akhi. Wahai keponakanku, jangan halangi aku. Aku tidak ingin untuk menumpahkan darahmu," kata Amr bin Abdiwud. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Justru aku yang ingin menumpahkan darahmu." Jadi dia bilang apa? "Saya tidak mau menumpahkan darahmu wahai Ali." "Iya memang kalau kamu enggak mau ya enggak apa-apa, tapi saya ingin menumpahkan darahmu." Kemudian majulah Ali bin Abi Thalib, kemudian berhasil beliau menjatuhkan Amr bin Abi Wud. Setelah Amr bin Abi Wud gugur atau mati dalam pertempuran tersebut, Az-Zubair bin Awam maju untuk membunuh Naufal bin Abdillah Al-Makhzumi. Ya, kemudian setelah Naufal bin Abdillah Al-Makhzumi terbunuh juga, yang lainnya kabur. Yang lainnya kabur dan tidak kembali. Ini menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang Khandaq. Baik. Kemudian juga dalam Baiatul Ridwan, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam ingin melakukan umrah, ya, ingin melakukan umrah di tahun ke-6 Hijriyah, maka beliau singgah ke Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang Quraisy agar diizinkan melaksanakan umrah ketika itu. Lalu ya Utsman bin Affan ini tidak kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sesuatu telah terjadi pada diri Utsman bin Affan. Maka kemudian beliau pun meminta agar para sahabat membaiat kembali beliau, menunjukkan kesetiaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka terjadilah baiat yang dikenal sebagai Baiatul Ridwan, dan ketika itu Ali termasuk orang yang mengikuti Baiatul Ridwan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang meridhoi, yang menunjukkan bahwa Allah meridhoi para sahabat yang mengikuti Baiatul Ridwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Ya, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinatan 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu ya di bawah pohon, ini Baiatul Ridwan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, dan Allah akan membukakan kemenangan bagi mereka dalam waktu yang dekat. Nah, ini Ali bin Abi Thalib ikut dalam Baiatul Ridwan. Jadi beliau termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam peristiwa Bai'atur Ridwan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis. Maka ketika datang Suhail bin Amr sebagai utusan kaum musyrikin Quraisy, ya, dia pun berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersepakat untuk membuat perjanjian. Ada 5 poin yang disepakati dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang pertama, bahwa mereka, yakni orang-orang musyrik dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ini tidak akan saling berperang selama 10 tahun. Terjadi perjanjian damai antara mereka. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk berumrah pada tahun ini. Kemudian yang ketiga, Nabi baru boleh untuk melakukan ibadah umrah di tahun yang akan datang dengan syarat tidak boleh membawa senjata melainkan hanya sebilah pedang yang terbungkus dalam sarungnya. Kemudian poin yang keempat, ya, bahwa orang-orang Quraisy apabila mereka ada yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk mengembalikannya. Kemudian poin yang kelima, kalau ada kaum muslimin yang pindah dari Madinah ke Makkah, maka orang-orang Quraisy tidak punya kewajiban untuk mengembalikannya ke Madinah. Dan ini berlaku kepada orang-orang Quraisy dan sekutunya, serta berlaku pula dengan kepada kaum muslimin dan sekutu-sekutu mereka. Nah, ini yang menulis perjanjian ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." "Wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim." Maka Suhail bin Amr protes, ya, "Kami enggak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah." Ketika itu ada sosok Musailimah Al-Kadzab dari Banu Hanifah yang menjuluki dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Maka orang-orang Quraisy menolak penulisan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, "Uktub bismikallahumma." Ya, dengan nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Maka ditulis oleh Ali bismikallahumma. Kemudian Nabi mendiktekan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya, tulislah bahwa ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Quraisy." Maka Suhail bin Amr protes lagi. Ya, kalau kami mengakui dirimu sebagai Rasulullah, untuk apa kita berperang? Ya, kenapa kok tulis Muhammad Rasulullah? Berarti apa? Itu menunjukkan kami mengakui kerasulanmu. Ngapain kita berperang selama ini? Kalau memang kami mengakui kerasulanmu, tulis. Nah, ketika itu Ali tidak mau menghapus. Ya, sudah ditulis Muhammad Rasulullah, disuruh oleh Nabi SAW untuk menghapus. Hapus Rasulullahnya. Ali gak mau. Karena ini merupakan bentuk penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menghapus dengan tangannya. "Uktub Muhammad bin Abdullah." Cukup bagimu wahai Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah. Dan ingat wahai Ali, ya, walaupun mereka mengingkari, aku tetap Rasulullah. Aku tetap utusan Allah. Enggak penting pengakuan mereka. Ya. Maka kemudian Ali pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan perang Khaybar. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'utiyanna rayata ghadan." Ya, rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, niscaya besok aku akan berikan panji pasukan kepada sosok laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian orang-orang pun mulai membicarakan. Ya, mereka sangat berharap diri mereka lah yang diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan. Ya, para sahabat sangat besar harapan mereka yang akan ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Bukan karena mengharapkan dunia sama sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan. Karena mereka ingin mendapatkan predikat, ya, orang yang diintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang diburu oleh para sahabat. Ya. Maka kemudian besok mereka berkumpul. Ya, keesokan harinya mereka berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berharap diri mereka lah yang diberikan panji tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Aina Ali?" Di mana Ali? Ya. Maka para sahabat mengatakan huwa yashtaki ainai. Ketika itu Ali sedang sakit kedua matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilaihi, mengutus orang untuk memanggil Ali. Coba panggil Ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakannya, kemudian sembuhlah ya mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun menyerahkan panji tersebut kepada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib, dan memberikan nasihat kepada Ali untuk bersikap perlahan ketika menyerbu musuh dan ajak mereka untuk berislam terlebih dahulu sebelum diserang. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin perang Khaybar. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib, di antara keutamaan beliau, beliau yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya menghancurkan berhala-berhala yang tersisa di sekitar kota Mekah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, Ali lah yang diperintahkan untuk menghancurkan berhala dan meratakan kuburan-kuburan. Memang ada di antara sahabat yang lain seperti Khalid bin Walid juga diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala, tapi keluar kota Mekah. Adapun yang di dalam kota Mekah, ini tugasnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, ya alla tada'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Wahai Ali, janganlah kau biarkan satu patung pun melainkan kau hancurkan, dan janganlah engkau tinggalkan satu kuburan pun melainkan harus kau ratakan. Jadi jangan sampai ada kuburan keramat, semuanya diratakan agar tidak diagungkan oleh manusia. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kesimpulannya bahwa Ali ini adalah sosok yang sering diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sering diberikan tanggung jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dikenal dengan keberaniannya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukup dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas tentang peran Ali bin Abi Thalib di masa para khilaf, para khalifah, di masa Abu Bakar, di masa Umar, dan di masa Uthman bin Affan. Apa saja peran Ali bin Abi Thalib, insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukup dulu sampai di sini, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.